Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Padha kemutan ceritane. Sun Gokong apa ora, Kang? Sun Gokong kae sing nangaring negara Cina kae lho ya. Kan cita-citane mien ki ya. Sun Gokong karo Biksu Tong kuwi kan diperintah nang kaki dewa kon ngambil kitab suci nangaring barat. Nah, setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali ke barat, akhirnya kitab suci ini bisa ditemukna. Barang wis ditemukna nangaring daerah barat, ke langsung Biksu Tong karo Sun Gokong balik maning maring negeri timur. Nah ternyata nangkana barang wis 10 tahun, kaki dewa perintah maning kue kitab suci ini kok dibalik na maring negeri barat. Jajal kaya ngapa yuk tiri ke yuk ceritane. Tong kantong kanan ini dong. Apa kau bak? Wah ini apa kepriwe? Nyung dewa nyung ke nyung. Dari kang udah nyobek kantong nangtong kantong gantung apa kantong semen nasi karpet dewa kayak jadi ngundang ngundang jajal ya. Oh kayak gue. Kayaknya. Ya wis ke anu Biksu Tong ada nih. Kenyong kan dewa ke ya. Kenapa? Kemien kau tak pernah nanyong kau jukut kitab suci nari negara barat. Terus? Sikit berhubung ke kitab suci ne Arab tinggo maning negara barat. Ketolong sikit balak nana maning. Masih dari kapa kau buat dewa? Jadi sekarang dewek lah. Nyong kau sudah melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali. Kau negeri timur butuh negeri barat. Teng alas teng karangan sikil ngatak balat dengklang awak ngatak balat cuplaken ketemu siluman pirang-pirang dalan barang wis gutul kabang nenek malah kok balik nama neng karbarikan siapa amat dewa lu dewa aja sekarang kemen ngecal lah ke perintah ke lu pokoknya kepriwe calane kudu ke kitab suci ini balik nama ini negara barat mana kena ke wah dewa kan ini dipit ya can lah nyong itu ini majunya maju tua tenaga ini seorang anak kon melakukan perjalanan maring barat mana nyong yang seorang sanggup ya seorang sanggup nyong wah dewa. Kei, mulane dadi biksu aja mangas-mangas. Ilmune ditularaken maring menungsa liyane. Kon padha dadi biksu, aja kwetok. Dadi anggaran apa-apa, anggar kowe wis mati dadi ana serpek. Mung kaya kowe duwe ilmu dadi biksu, pangan dhewek. Wis iki iki bae. Kowe golek wong, dadekna biksu. Kowe harus dadi, kowe kitab suci nek kon dibalekna nang biksu kowe mau. Oh, kaya kowe ya. Kaya kowe, manut de manut karo dewa. Ya wis. Pokoke rika kowe anggar wudule ngalur ya ngalur bae. Ora ana denggokna babar plotas. Anggar arep ya kudu, anggar arep ya kudu. Padahal nyala-nyalanan lho. Ujar-ujar dadi biksu kok kepenak apa? Ora, tantangane pirang-pirang, pantangane kuwi akeh. Dadi ora sembarangan mau bisa dadi biksu wae, dewa. Mulane dikoneti, mulane diadakan segera pemilihan biksu, cepetan. Ya, yuk Kang temenan ge akhirnya Biksu Tong manut bae karo mangane dewa. Diadakanlah pemilihan biksu yang akan bertugas mengembalikan kembali kitab suci ke negara barat. Digolet akhirnya ketemu 10 wong we cacahe sing arep dilantik, arep dilatih dadi biksu. Baiklah saudara-saudaraku yang tercinta, yang terhormat dan terselenggara. Kepada 10 calon-calon biksu yang akan menggantikan aku bayarna kitab suci maring negeri barat ngana. Salam sejahtera ya. Siki kowe-kowe pada wis pada kumpul nang kene. Kabehan ora siji-siji ada tek lantik tek latih dari biksu. Diharapkan mengko salah satu dari kalian bisa menggantikan tugas enyong balekna kitab suci maring negara barat. Paham ora paham? Kudu paham. Ke proyek mengembalikan kitab suci maring negara barat tesis sebulan maning bulan ngarep ya mulane winginane kok kan sudah digembleng siki satu bulan terakhir kowe-kowe pada arep tek lantik arep tek tes siapa sing kira-kira bisa jujukna kitab suci maring negara barat. Baik, segera langsung saya buka uban ujian biksu akhir nasional. Ya temenan ge ujian biksu akhir nasional alias uban dibuka kowe nang Biksu Tong. Waktunya kurana sebulan rok, langsung Biksu Tong mengajak 10 calon-calon biksu gue maring tempat sing sepi, sing adoh banget kang menungsa. Nang alas kana. Dina pertama, kon pada ngebeli kayu. Dina keloro, kon pada latihan nimba. Dina ketendu, kon pada nyesre kipring. Dina kepapat, kon pada ngusungi brongkalan. Dina kelima, lah pokoknya seterusnya sampai ke dina ke-29. Nah, dina terakhir ge. Tesnya mandan medeni jajal teliki kanyang apa yuk tes dina terakhir dalam ujian biksu akhir nasional alias uban